Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada kajian yang lalu seputar perjanjian damai yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy, seputar perjanjian Al-Hudaibiyah. Demikian pula kisah Abu Jandal yang memiliki kaitan dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, qadiyatu an-nisa al-muhajirat, ketentuan atau permasalahan seputar wanita-wanita yang berhijrah. Setelah disahkannya as-suluh atau perjanjian damai dan telah selesai dari umrah, maka datanglah wanita-wanita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun wali-wali mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengembalikan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dengan alasan bahwa mereka tidak masuk dalam ketentuan perjanjian. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa barang siapa yang dalam perjanjian yang keempat, barang siapa yang minta perlindungan dari Quraisy kepada muslimin, maka kaum muslimin harus mengembalikan mereka kepada Quraisy. Namun terkait dengan para wanita yang berhijrah ini, lantas kemudian para wali mereka meminta agar Rasulullah mengembalikannya, maka Rasulullah menolak dengan alasan bahwa mereka tidak masuk dalam butir-butir perjanjian. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wala junaha عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian al-mu'minat, wanita-wanita beriman berhijrah, maka ujilah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kalian mengetahui mereka sebagai wanita beriman, maka jangan kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka, para wanita itu tidak halal bagi orang kafir, dan lelaki kafir pula tidak halal bagi wanita mukminah. dan kembalikanlah mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagi kalian, wahai kaum mukminin, untuk menikahi mereka apabila kalian telah memberikan maharnya. Dan janganlah berpegang kepada tali pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Maka barakallahu fikum, dengan turunnya ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan wanita mukminah, wanita beriman, terhadap laki-laki kafir. Demikian pula para wanita kafir diharamkan bagi laki-laki yang beriman. Dari kedua belah pihak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji para wanita-wanita yang berhijrah tersebut dengan ujian yang ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-12. Allah menyatakan, Ya ayyuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita beriman membaiatmu untuk tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Dan mereka tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka. Dan tidak akan berbuat dusta yang ia ada-adakan. Naam, di antara tangan dan kakinya. Ini seperti berbuat zina. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara ma'ruf, maka bai'atlah mereka dan mintakan ampun untuk mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka barang siapa yang menerima persyaratan-persyaratan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, qad bayatuki, aku sudah membaiatmu. Yakni dengan ucapan, bukan dengan musafahah. Di sini Syekh menyebutkan kalaman duna musafahatin. Rasulullah membaiat dengan ucapan, bukan dengan jabat tangan. Berbeda dengan baiat yang dilakukan terhadap kaum laki-laki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjabat tangan wanita siapapun yang bukan mahram beliau. Naam. Rasulullah tidak pernah memegang wanita yang bukan mahramnya, termasuk dalam baiat kepada kaum wanita. Dahulu ketika awal-awal kenal dakwah, sering kita barakallahu fikum di jemaah ketika mulai berani untuk tidak menjabat tangan wanita yang bukan mahram. Masih keluarga dekat sebenarnya. Lantas kemudian barakallahu fikum, masyarakat ini berdalil bahwa Ustadz Fulan yang sudah sangat terhormat berjabat tangan dengan murid-muridnya, dengan madu-madunya. Ya subhanallah. Yang demikian ini dijadikan alasan untuk menolak syariat. Karena Ustadz Fulan telah berjabat tangan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, seseorang ditusuk dengan besi panas lebih bagus bagi dia dibandingkan memegang wanita yang bukan mahramnya. Seberapa besar kedudukan dan kemuliaannya, kehormatan dia atau keimanan dan takwanya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mungkin saja dia merasa hatinya baik, takwanya tinggi, niatnya bersih. Lah ente fikir Rasulullah bagaimana? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini penyakit yang harus dihilangkan di tengah-tengah masyarakat. Dan mestinya para da'i, orang-orang yang mereka dianggap berilmu, mengajarkan yang demikian ini kepada umat manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para wanita yang menyetujui persyaratan tersebut, aku telah membaiatmu, dan beliau tidak mengembalikan mereka. Maka kaum muslimin pun menceraikan istri-istri mereka yang kafir dari sisi laki-laki dengan turunnya ayat ini. Dan mereka pun memisahkan antara wanita muslimah dengan suami-suami mereka yang kafir. Dengan mengembalikan mahar-mahar mereka. Kemudian selanjutnya, masuknya Khuza'ah dalam perjanjian kaum muslimin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Khuza'ah memilih untuk menjadi bagian dari Rasulullah dalam perjanjian. Maka mereka pun masuk dalam perjanjian bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sekutu bagi Nabi. Padahal sebelumnya mereka adalah sekutu bagi Bani Hashim di zaman jahiliyah. Atau dan sebelum itu mereka adalah sekutu Bani Hashim di zaman jahiliyah. Sementara Banu Bakar masuk dalam perjanjian Quraisy, pada barisan Quraisy, yang mereka inilah menjadi sebab terjadinya Fathu Makkah yang nanti akan datang penjelasannya. Baik, selanjutnya, selesainya permasalahan al-mustadha'afin, orang-orang yang lemah. Kaum muslimin yang mereka disiksa di Makkah, ternyata salah satu dari mereka bisa meloloskan diri, seorang yang bernama Abu Basir radhiyallahu ta'ala anhu. Lantas kemudian beliau datang ke Madinah, loloskan diri dan pergi ke Madinah. Maka kemudian Quraisy mengutus dua orang kepada Nabi agar mengembalikan Abu Basir. Maka Rasulullah pun mengembalikannya. Tatkala singgah di daerah Dzulhulaifah, maka Abu Basir membunuh salah satu dari dua orang tersebut. Sementara yang satunya melarikan diri hingga mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyatakan, sahabatku telah dibunuh dan aku pun akan dibunuh. Lalu datanglah Abu Basir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mencerca beliau radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun mengetahui bahwa beliau akan dikembalikan kepada Quraisy. Maka beliau pun keluar hingga datang ke tepi pantai. Sementara Abu Jandal pun telah meloloskan diri. Yang telah kita sebutkan qadiyah. Permasalahan Abu Jandal. Dan dia adalah anaknya Suhail bin Amr. Abu Jandal juga melepas meloloskan diri dan berjumpa dengannya. Berjumpa dengan Abu Basir. Sehingga tidak ada seorang pun yang keluar dari Quraisy yang telah masuk Islam kecuali berjumpa dengan mereka. Berjumpa dengan Abu Basir, demikian pula Abu Jandal menggabungkan diri. Setiap yang keluar dari Quraisy mereka menggabungkan diri bersama kelompoknya Abu Jandal dan Abu Basir radhiyallahu anhuma. Sampai terkumpul sekian banyak orang. Terkumpul sekian banyak orang. Dan mereka melakukan penghadangan kepada setiap kafilah dagang Quraisy yang keluar menuju Syam. Menyergap mereka, mengambil harta mereka. Lalu kemudian Quraisy mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memanggil mereka atas nama Allah dan Rahim dan tali silaturrahim agar memanggil orang-orang tersebut kembali ke Madinah untuk tidak menjadi penghadang di tengah perjalanan mereka yang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Naam. Dan siapa yang datang kepada beliau maka dia aman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus utusan agar mereka datang dan Quraisy telah memberikan jaminan. Akhirnya persoalan pun selesai dengan sebab itu. Selanjutnya barakallahu fikum, athar as-sulh, pengaruh dari perjanjian damai. Perjanjian damai tersebut kata Syekh rahimahullahu taala memiliki pengaruh yang besar dalam perjalanan dakwah Islamiyah. Di mana kaum muslimin mendapati kesempatan untuk berjumpa dengan keumuman orang-orang Arab. Bisa berdakwah atau mendakwahi mereka kepada jalan Allah. Sehingga dengan sebab itu banyak manusia yang masuk ke dalam Islam. Sampai-sampai jumlah mereka naam tercapai dalam masa 2 tahun yang belum pernah didapati dalam masa 19 tahun lamanya. Dalam sekian perjalanan dakwah selama 19 tahun, 13 tahun di Makkah, perjalanan 6 tahun, naam di Madinah, terjadi barakallahu fikum 2 tahun peningkatan jumlah yang lebih signifikan dibandingkan selama perjalanan dakwah 19 tahun lamanya. Ini asar dari suluh tersebut. Dan telah datang kibar Quraisy. Telah datang tokoh-tokoh besar Quraisy yang ringkasnya mereka adalah Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, kemudian Utsman bin Talha. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketaatan dan mengharapkan Islam, bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka membaiat. Naam, mereka berbaiat kepada Rasulullah di atas Islam dan mengerahkan semua yang mereka miliki. Memberikan semua yang mereka miliki. Yang mahal maupun yang murah. Dan mereka barakallahu fikum. Menggadaikan jiwa dan ruh-ruh mereka. Segala bakat yang mereka miliki. Kemampuan yang mereka miliki. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan. Ketika mereka datang. Datang kepada Rasulullah. Inna makkata qad alqat ilayna afladha kabidiha. Sesungguhnya Makkah telah melepaskan kepada kita potongan hatinya. Naam. Makkah sudah memberikan kepada kita jantungnya. Naam. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, mukatabatu al-muluk wal-umara. Pengiriman surat kepada para raja dan para pemimpin negeri. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari umrah Al-Hudaybiyah, dan beliau telah mengesahkan perjanjian damai dengan Quraisy, dan mereka telah mendapatkan keamanan, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada para raja untuk mendakwahi mereka kepada Islam dan mengingatkan mereka, para raja itu, tentang besarnya tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Maka di antara surat-surat tersebut secara ringkas, yang pertama, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada An-Najasyi, Ashamah Ibn al-Abjar, penguasa negeri Habasyah. Kataba fihi, Rasulullah menulis dalam surat beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memulai menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Muhammad, Nabi, kepada Najasyi Al-Asham, penguasa Habasyah. Salamun ala manittaba'al huda. Salam keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Yang ia tidak memiliki istri dan tidak pula memiliki anak. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku mengajakmu dengan dakwah Islam karena aku adalah utusannya. Fa aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, engkau akan selamat. Dan tertulis ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-64. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah wa la nushrika bihi syai'a. Wa la yattakhida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa'in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab. Artinya, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kalimat apa itu? Agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dan kita tidak menjadikan yang lainnya sebagai Rab dari selain Allah. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah, isyhadu, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Lalu kata Rasulullah, fa in abaita fa inna alaika ithman nasara min qaumika. Jika engkau enggan, maka atasmu dosa Nasrani dari kaummu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim surat tersebut bersama dengan Amr bin Umayyah Ad-Damri. Nah, yang bertugas untuk menyampaikan surat tersebut adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri. Tatkala An-Najasyi mengambil surat tersebut, ia meletakkannya di antara dua matanya. Maksudnya di sini beliau sangat memuliakannya, menghormatinya. Naam. Istilahnya di sini wada'ahu ala ainaihi, di atas kedua matanya. Biasa orang-orang menyatakan ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata, maksudnya hormat gitu. Naam, menghormati, memuliakan. Dan beliau turun dari singgasananya An-Najasyi, dan kemudian beliau mengucapkan keislaman di hadapan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dan menuliskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keislamannya dan baiatnya, dan menikahkan Ummul Mukminin Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberi mahar dari diri beliau 400 dinar. 400 dinar. Nah, 400 dinar. Dan beliau mengutus atau mengirim Ummu Habibah radhiyallahu anha dan kaum muhajirin dalam dua kapal. Dalam dua kapal bersama Amr bin Umayyah al-Dhamri. Naam. Dan mereka pun datang kepada Nabi SAW. Yang Nabi pada waktu itu sedang berada di Khaybar. Naam. Ini Najasyi menerima dakwah Nabi SAW. Najasyi meninggal pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Berarti Rasulullah masih hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan naam hari kematiannya, kemudian mensolatkan bagi Najasyi salatul ghaib. Inilah salat ghaib pertama kali yang terjadi dalam Islam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan ghaib untuk Raja Najasyi. Naam. Dan ada pembahasan ulama terkait dengan masalah salat ghaib. Namun banyak dari mereka menjelaskan bahwa salat ghaib ini disyariatkan jika kemungkinan besarnya bahwa orang tersebut naam belum disalatkan jenazahnya. Kenapa? Karena Raja Najasyi rahimahullahu ta'ala naam beliau meninggal di tengah-tengah umatnya yang Nasrani. Di tengah-tengah umat yang Nasrani, karena rakyatnya tidak masuk Islam, sehingga kemungkinan besar bahwa salatnya tidak di, apa namanya, jenazahnya tidak di, disalatkan. Nah. Dan beliau tidak dikategorikan sahabat. Nah, kenapa? Karena tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Najasyi al-Ashamah ini digantikan oleh Najasyi yang lain. Karena Raja Najasyi ini atau istilah Najasyi adalah penyebutan bagi setiap raja, Raja Habasyah. Sebagaimana Fir'aun adalah penyebutan bagi setiap raja, Raja Mesir. Naam. Maka beliau pun mengirim surat kepadanya dan mengajaknya kepada Islam. Namun tidak diketahui apakah naam Najasyi yang kedua ini masuk Islam ataukah tidak. Baik, selanjutnya yang kedua. Kita tambahkan sedikit. Surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Muqawqis. Penguasa Iskandariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Al-Muqawqis, Malik Mesir, penguasa Mesir dan Iskandariyah, yaitu dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasuli ila Al-Muqawqis Azim Al-Qibt. dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Muqawqis penguasa Mesir, Qibti. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada dakwah Islam. Berislamlah engkau akan selamat. Berislamlah Allah akan memberi pahala kepadamu dua kali. Ini karena keimanan dia kepada nabinya yang sebelumnya. Kalau dia beriman kepada Rasulullah, maka marratain, dua kali. Fa in tawallaita fa inna 'alaika isma ahli al-Qibt. Jika engkau berpaling, maka atasmu dosanya penduduk Qibti. Juga disebutkan ayat tadi, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ali Imran ayat ke-64 seperti yang tadi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim surat tersebut bersama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Nah, Hatib ini yang dulu pernah barakallahu fikum mengirim surat kepada Quraisy menyampaikan kepada mereka tentang rencana penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang surat itu dikirim bersama seorang wanita. Namun wahyu datang, Jibril memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengirim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dan salah satu dari sahabat dan menyergap wanita tersebut, memaksanya untuk menyampaikan surat yang ia bawa. Tidak ada surat apapun bersamaku, kata wanita tersebut. Nah, kata Ali atau kata mereka, jika engkau tidak mau menyerahkannya, kami akan menelanjangimu. Akan dicari sampai tempat yang paling dalam dari pakaiannya. Maka wanita tersebut pun ketakutan, kemudian menyerahkan suratnya. Ternyata tertulis dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Umar sempat minta izin kepada Rasulullah untuk menebas lehernya. Memang Umar, masya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidakkah engkau tahu wahai Umar, bahwa dia termasuk dari Ahlu Badar. Yang Allah menyatakan, i'malu ma syi'tum, fa inni qad ghafartu lakum. Lakukanlah. Naam, yang ingin kalian lakukan, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan beliau ketika ditanya, kenapa, apa alasannya Naam mengirimkan surat tersebut dan menyampaikan rahasia Rasulullah kepada Quraisy? Maka beliau menyatakan bahwa beliau berkeinginan, karena beliau memiliki keluarga dan harta benda yang ada di Makkah, berharap orang-orang Quraisy bisa membela dan menyelamatkan Naam anggota keluarga beliau radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka surat ini dikirim bersama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Maka Hatib berbicara kepadanya dan menyampaikan kepadanya surat tersebut. Maka Muqawqis memuliakan beliau dan meletakkan surat tersebut pada tabung dari gading gajah dan menutupnya serta menjaganya, serta ia menulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia mengaku padanya tentang kenabian Nabi yang masih ada. Dan aku menyangka bahwa ia keluar menuju Syam, akan tetapi dia belum masuk Islam. Naam. Dan menghadiahkan dua orang budak, yaitu Maria, Maria Al-Qibtiyah, kemudian Sirin. Naam. Dan mereka, dua orang ini memiliki kedudukan yang mulia Naam. Kedudukan yang mulia di Kibti. Serta menghadiahkan pakaian dan bighal yang bernama Duldul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk diri beliau Maria. Naam, beliau memperistrikannya. Naam, menjadikan memilih untuk diri beliau serta bighalnya untuk dijadikan sebagai kendaraan dan menghadiahkan Sirin kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Masih ada beberapa surat yang Rasulullah kirimkan kepada para raja dan para tokoh. Naam. Disebutkan sampai 9 poin atau 9 surat. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.